padamu ya Rabbi, mengharap berkah di Ramadan ini. Mulianya bulan terindah dari seribu bulan, penuh ampunan. Terimalah doa setulus hati dari niat puasa yang ku jalani. Ikhlas ku husukan ibadah salatku dan perbanyak come on.